Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katīran wa nisā'a wattaqullaha alladzi tasā'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ayna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. مَعَشِرَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخْوَاتِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan membahas tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan di tengah orang-orang yang berjalan di atas kebenaran, berjalan di atas manhaj salafi, di atas jalan ahli sunnah. Suatu hal yang dimaklumi bahwa bersatu di atas kebenaran itu adalah pokok dari agama yang diperintah di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Quran Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan bahwa ini adalah hal yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa, an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Hendaknya kalian menegakkan agama dan jangan kalian bercerai-berai di dalamnya. Dan perpecahan adalah hal yang dicela, sebagaimana persatuan hal yang dipuji dan merupakan agama seluruh Nabi dan Rasul. Demikian pula perpecahan, perselisihan adalah hal yang dicela di agama para nabi dan para rasul. Nabi Musa alaihi salam, dia beliau kembali dari Bukit Tur dan beliau dapati kaumnya menyembah anak sapi, maka beliau marah kepada Nabi Harun. Sebagaimana disebut kisahnya secara mendetail di surah Al-A'raf. Namun pelajaran yang ingin saya petik darinya adalah di surah Taha, ketika Nabi Harun berkata, inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israel. Sungguhnya engkau, sungguhnya saya khawatir engkau akan berkata bahwa saya memecah belah antara Bani Israel. Menunjukkan bahwa perpecahan adalah hal yang dicela di kalangan mereka, perkara yang tidak disukai. Iya. Dan dari makar syaitan pada orang-orang yang berjalan di atas kebenaran, mereka atau syaitan selalu menginginkan terjadinya perselisihan, terjadinya permasalahan yang memalingkan para penuntut ilmu, memalingkan ahli sunnah, orang-orang yang berpijak di atas jalan yang lurus, mengalingkan mereka keluar dari ilmu agama, keluar dari jalan yang lurus. Ini adalah misi dari syaitan. Yang hendaknya selalu kita ingat. Iya. Di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab, walakin bit-tahrish." Sesungguhnya syaitan sudah putus asa untuk disembah di jaziratul Arab, akan tetapi bitahrish, dengan mengadu domba antara sama mereka. Dan harus diingatkan bahwa perselisihan dari semenjak dahulu sudah ada, yaitu sudah merupakan ketentuan Allah di tengah makhluk menguji siapa di antara mereka yang jujur di dalam keimanan, benar ingin menerapkan agama, ingin kokoh di atas ketaatan. Iya. Karena itu, dari semenjak dahulu para ulama kita menerangkan apa sebab-sebab yang dengannya kesatuan dan kebersamaan itu terjaga. Juga mereka menerangkan apa sebab-sebab yang dengannya akan memecah belah antara kaum muslimin. Ya, dan secara khusus untuk ahli sunnah di masa ini, kita diuji, dan ini bukan di Indonesia saja, di banyak tempat, iya, bahkan di negeri-negeri yang kaum musliminnya minoritas, kadang terjadi perselisihan pada hal-hal yang tidak patut diperselisihkan. Iya. Dan seluruh hal ini adalah hal yang tentunya menyedihkan para ulama dan dianggap sebagai suatu fenomena yang wajib diobati dan diperbaiki. Karena itu, para ulama kita mempunyai jasa-jasa yang indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan untuk mereka di dalam memperbaiki dan menyatukan hati-hati kaum muslimin ahli sunnah secara khusus. Di antaranya apa yang akan saya baca pada hari ini, saya ingin membacakan kalimat wejangan dan nasihat dari guru kami Syekh Shalih Ibn Sa'ad As-Suhaimi hafizahullah. Ini beliau sampaikan di akhir tadi penutupan daurah Imam Darul Hijrah di Madinah. Iya. Apa yang beliau sebutkan di sini adalah obat yang memang mencocoki keadaan yang terjadi di berbagai tempat. Karena itu saya ingin membacanya dan kita berharap mendapatkan manfaat dan faedah dan selalu berpegang di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta wejangan para ulama. Iya. Tentunya waktu tidak mencukupi kita untuk membaca seluruhnya, walaupun singkat sebenarnya kalau hanya sekadar diterjemahkan. Namun poin-poin dari sebab-sebab perselisihan yang beliau terangkan, saya akan jelaskan dalil-dalilnya, saya akan uraikan bentuk-bentuknya, dan ini perlu waktu. Karena itu saya akan membaca pokok-pokok pembahasan penting yang beliau sebutkan. Iya. Kata Syekh Shalih Ibn Sa'ad As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, "Wa akhtimu hadha ad-darsa bi kalimatin حول الاختلاف بين أهل السنة وبين دعاة الحق وبين الذين يسيرون على المنهج السلفي الحق. Kata beliau, dan saya menutup pelajaran ini, sekali lagi ini di akhir dora kalimatnya, nasihatnya, saya menutup pelajaran ini dengan sebuah kalimat, sebuah pembicaraan seputar perselisihan yang terjadi di kalangan ahli sunnah, di kalangan para da'i kebenaran, di kalangan orang-orang yang berjalan di atas al-manhaj as-salafi. Iya. كتب لي حيث ظهر هذا الاختلاف لأسباب كثيرة. لماذا perselisihan ini tampak? Karena banyak sebab. Banyak sebab. Beliau menjelaskan bahwa terjadinya hal tersebut, munculnya penyakit tersebut, ada sebab-sebab yang memicunya. Iya. Karena dimaklumi asap itu tidak mungkin tanpa apa? Tanpa api. Iya. Jadi ada sebab-sebab. Kata beliau, minha hubbu dhuhur. Yang pertama dari sebab-sebab itu adalah cinta untuk tampil. Iya. Selalu ingin tampak. Selalu ingin di atas, ditokohkan. Dan ini penyakit hubbud dhuhur. Ya. Penyakit ini hubbud dhuhur. Ya. Ini yang menyebabkan banyaknya terjadi perselisihan di tengah ahli sunnah. Karena kewajiban tiap orang harusnya mengenal kadarnya dan dirinya masing-masing. Dia jangan masuk ke dalam sesuatu yang bukan haknya untuk masuk di dalam sesuatu tersebut. Dan siapa yang masuk ke dalam hubbud dhuhur ini, senang ditokohkan. Kalau setiap kali ada permasalahan, ada keributan, dia senang tampil ke depan, berbicara. Ya. Maka ini suatu penyakit yang hendaknya dihindari oleh seorang penuntut ilmu. Dihindari oleh seorang penuntut ilmu. Ini bertentangan dengan makna ubudiyah dan tidak akan memberikan kebaikan untuknya. Allah firman, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladheena la yuriduuna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat. Kami peruntukkan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi. Tidak ada niat ia di dalam hal tersebut mencari ketinggian, kedudukan. Iya. Itulah negeri akhirat diperuntukkan untuk orang-orang yang seperti ini. Dia beramal ikhlas karena Allah. Dan dia ketika masuk di dalam perkara, dia tahu bahwa dirinya memiliki ilmu dan bisa menyelesaikannya. Kemudian dia niatkan hal tersebut semata-mata untuk meninggikan agama Allah, bukan untuk meninggikan dirinya, menokohkan dirinya. Tilka darul akhirah, itulah negeri akhirat. Naj'aluha, kami peruntukkan. Lilladina la yuriduna uluwan fil ardi, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi. Wala fasada, dan juga mereka tidak menghendaki terjadinya kerusakan. Iya. Nah, sifat orang-orang yang mengadakan, menegakkan agama adalah mereka selalu menebar kebaikan dan perbaikan di tengah manusia, menjadi para muslih, para orang yang berbuat kebaikan dan perbaikan di tengah manusia. Itulah negeri akhirat diperuntukkan untuk orang-orang yang seperti ini. Dan penyakit cinta berada di atas puncak, cinta ditokohkan, cinta menampilkan diri, ini merusak agama seorang hamba. Diterangkan dalam sejumlah hadis, diriwayatkan dari beberapa orang sahabat. Salah satunya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma di'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi'afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wasy-syaraf li dinihi." Tidaklah dua serigala yang lapar dilepas di tengah kambing-kambing. Ya. Perhatikan ya. Dua serigala kelaparan dilepas di tengah kambing-kambing. Kambing-kambing ini tidak ada yang menunggunya, tidak ada pengembalanya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh serigala ini? Hah? Ya. Sudah diketahui kambing-kambingnya aman, tidak ada penunggunya, serigalanya sedang kelaparan. Bisa dibayangkan kerusakan-kerusakan yang akan terjadi. Bersama dengan itu Nabi bersabda, tidaklah dua kambing yang lapar atau dua serigala yang kelaparan dilepas di tengah kambing-kambing, tidaklah keduanya lebih merusak pada seorang melebihi kecintaan dia terhadap harta dan kecintaan dia terhadap ketinggian di dalam beragama, di dalam agamanya. Iya, ini dua penyakit lebih berbahaya daripada dua serigala kelaparan itu merusak di tengah kambing-kambing. Dua penyakit ini lebih merusak lagi pada seorang hamba, yaitu al-hirs alal mal. Dia punya ketamakan pada harta. Ada semangat yang sangat besar mendapatkan harta. Iya. Dan yang kedua, asyaraf lidinihi, semangat seseorang mendapatkan ketinggian dalam agamanya. Ketinggian di dalam agama. Dan ini penyakit selalu diobati oleh para ulama. Mereka ingatkan, ya, jangankan seorang penuntut ilmu, seorang alim ulama saja selalu introspeksi terhadap dirinya. Jangan sampai penyakit ini menimpa dirinya. Sebab ini penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang sangat berbahaya. Kata sebagian as-salaf, akhirul asya nuzulan min qulubi salihin hubbus sultah wa tasaddur. Akhir perkara yang tercabut dari hati orang-orang yang salih, akhir penyakit yang keluar dari hati orang yang salih adalah cinta kepemimpinan dan cinta untuk tampil. Iya. Cinta untuk tampil. Ini akhir perkara keluar dari hati orang yang salih. Perhatikan ya, dia orang yang salih. Tapi subhanallah masih disebut dua hal ini. Iya. Baik. Maka dari fenomena yang kita lihat menimbulkan banyaknya terjadi perselisihan tampilnya sebagian manusia, seakan-akan setiap masalah yang terjadi dia harus berbicara dalam masalah tersebut. Harus berbicara di dalam masalah tersebut. Dan dia sendiri tidak pernah melihat dirinya. Apa kedudukannya? Apa kapasitasnya untuk berbicara di dalam masalah tersebut? Dan ini musibah. Iya. Dan ini yang menyebabkan banyaknya terjadi perselisihan. Sebab ketika terjadi perselisihan, perselisihan tersebut dikembalikan kepada ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu lah yang melihat masalah tersebut, ya, dan memilikan untuk masalah itu solusi yang tertepat, solusi yang tepat dan terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'akum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Andai kata mereka itu bila datang kepada mereka perkara yang mengandung keamanan atau mengandung ketakutan. Ya, ini berita ya, datang perkara. Mungkin kalau perkara ini didengar, tersebar, orang merasa senang, merasa gembira. Iya. Dan mungkin kalau perkara ini tersebar akan ribut, akan bersedih. Iya. Ini perkara yang seperti ini, sifatnya seperti ini, enggak boleh langsung disebarkan. Karena di dalam penyebarannya belum tentu membawa kebaikan. Belum tentu membawa kebaikan. Iya. Ini ayat subhanallah turun teguran untuk para sahabat. Karena mereka tersebar di tengah mereka berita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan istri-istrinya. Iya. Menceraikan istri-istrinya. Padahal Nabi tidak menceraikan. Nabi hanya melakukan ila saja. Beliau bersumpah tidak mendekatinya selama berapa? Selama satu bulan dalam riwayat. Walaupun ila itu bisa 4 bulan ya. Iya. Baik. Jadi beliau bersumpah untuk tidak mendekatinya selama 1 bulan. Itu yang terjadi. Tapi perkara ini tersebar di tengah para sahabat sehingga ribut. Datang orang mengetuk pintu Umar bin Khattab. Seakan-akan kata Umar, seakan-akan kita sudah dikepung oleh orang-orang Rum dan Faris. Ada musuh yang menyerang. Ternyata berita ini yang disampaikan kepada Umar. Umar pun segera turun. Kemudian bertanya, dia melihat ke masjid. Para sahabat banyak yang menangis. Iya. Kemudian Umar menyelesaikan masalahnya. Dan ayat ini turun. Ya. Menegur para sahabat. Jadi dalam kisah, apabila datang kepada mereka perintah mengandung rasa aman atau rasa takut, mereka langsung sebarkan. Allah menegurnya. Walau rudduhu ila ar-rasul. Andai kata mereka kembalikan perkara itu kepada Rasul. Wa ulil amri minhum. Dan ulil amr di antara mereka yang memegang perkara. Bukan setiap orang berbicara, tapi memegang perkara. Iya. Dari umara dan ulama. Maka akan ada dari mereka yang mengambil istimbab apa jalan yang tertepat untuk menyelesaikannya. Iya. Dan ini fikih para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Di dalam banyak permasalahan. Dalam banyak permasalahan. Ya, sampai suatu hari Umar bin Khattab mendengar sebuah kalimat di musim haji. Beliau ingin segera meluruskan hal itu di depan manusia. Maka sebagian sahabat mengingatkan, "Wahai Amirul Mukminin, ini tempat berkumpul di dalamnya orang-orang yang bisa paham, orang-orang yang kurang akalnya, orang-orang awam, orang-orang umum." Iya. Saya khawatir kalimat engkau apabila disampaikan kepada mereka akan tersebar di tengah mereka apa yang engkau tidak inginkan. Ya, kemudian sahabat menasihati supaya disampaikan di Madinah. Di tengah para sahabat, dan para sahabat nanti akan menyambungnya kepada manusia. Dan ini fikih mereka di dalam menghadapi berbagai permasalahan. Iya. Karena itu sekali lagi hubbud dhuhur ini dari penyakit yang berbahaya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang saya bacakan tadi ya, menyebutkan betapa kerusakan pada agama seorang hamba apabila ia senang untuk selalu ditinggikan. Dan seorang dai, seorang alim ulama, kalau kita lihat dari kehidupan mereka, ketika mereka berbicara tentang agama, pembicaraannya adalah hal yang dengannya agama itu menjadi mulia. Kalaupun ada pujian di tengah manusia memuji mereka, itu tidak membahayakan dan tidak berpengaruh bagi mereka. Dipuji maupun tidak dipuji sama saja. Iya. Karena itu Imam Ahmad rahimahullah tatkala sampai kepadanya bahwa manusia memujinya, beliau berkata kepada muridnya Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, idza arafa ar-rajulu nafsahu fama yanfa'uhu kalamun nas." Wahai Abu Bakar, seorang itu kalau sudah tahu siapa dirinya, ucapan manusia tidak akan memberi manfaat baginya. Ucapan manusia tidak akan memberi manfaat baginya. Ya, dan ini dari kerendahan hati beliau. Maksudnya, saya tahu diriku penuh kekurangan. Walaupun saya dipuji oleh manusia, tetap saya sebagai orang yang banyak kekurangannya. Sebagai orang yang banyak kekurangannya. Dan ini menunjukkan keikhlasan mereka. Dan menunjukkan bahwa di dalam hal ini, mereka tatkala tampil membela kebenaran, itu semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari ketinggian di atas muka bumi. Nah, maka ini hal yang pertama. Kemudian yang kedua, yang disebut oleh Syekh Hafidhahullahu taala, wa minha at-ta'arud, di antara sebab terjadinya perselisihan di kalangan ahli sunnah adalah at-ta'alum. Ya, sok alim, sok punya ilmu. Ini penyakit yang berbahaya. Apa yang beliau sebutkan dari sebab yang kedua ini, penyakit yang berbahaya. Ya. At-ta'alum. Dan problematika muta'alim ini, orang-orang yang merasa punya ilmu, sok tahu ini yang banyak merusak. Adalah hal yang banyak merusak. Kata sebagian dari ulama, "Lau sakata man la ya'lam la saqata al-khilaf." Andai kata orang yang tidak tahu diam, maka akan gugur perselisihan itu. Iya, tidak akan terjadi perselisihan. Nah, disebut juga dari Ali bin Abi Thalib, "Al-ilmu nuqtah kattaraha al-jahilun." Ilmu itu satu titik saja, tapi diperbanyak titik-titik ini oleh orang-orang jahil. Diperbanyak oleh orang-orang jahil. Iya. Maka ta'alum ini muskilah. Bahaya yang sangat besar. Sebab arahannya kembali kepada berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan cukuplah ini dihitung sebagai dosa yang sangat besar. Sebagai dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون." Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan kekejian-kekejian yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan Allah mengharamkan al-ithm, perbuatan dosa. Dan Allah mengharamkan al-bagi, kesewenang-wenangan. Dan Allah mengharamkan perbuatan kesyirikan, apa yang Allah tidak terungkan petunjuk tentangnya. Dan yang terakhir, dan Allah mengharamkan kalian berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Kata Ibnul Qayyim dan selainnya, ayat ini penyebutan dosa-dosa secara berurut dari yang paling kecilnya sampai yang paling besarnya. Ya, karena itu Ibnul Qayyim sendiri berpendapat bahwa Dosa yang paling besar itu adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Karena kesyirikan terjadinya disebabkan karena berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ya. Ini pendapat Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Sengaja saya sampaikan di sini agar setiap orang memahami bahwa berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala bukan hal sembarangan. Iya. Kalau misalnya ada ahli mekanik. Ya. Keahliannya mekanik. Dimaklumi pekerjaannya di bengkel dan apa yang merupakan lingkup profesinya. Ahli mekanik ini memberi resep kepada seorang sakit jantung. Ya. Resepnya begini dan begini, diberi resep obat. Kira-kira ini adalah hal yang dipuji tengah manusia atau dicela oleh manusia? Ya. Semua orang akan meneriaki, siapa kamu? Ya, urusannya dengan dengan obeng, dengan kunci-kunci, tiba-tiba kasih resep. Ya. Tidak ada kaitannya antara keahliannya. Tapi subhanallah, sebagian orang masuk berbicara tentang agama Allah, tapi dia tidak pernah merasa bahwa dirinya keliru di situ. Padahal dia tidak memiliki keahlian di dalam hal tersebut. Ini dari bentuk ta'alum. Iya. Ini dari bentuk ta'alum. Dan itulah muskilah kita di masa ini. Kadang sebagian orang cara belajarnya enggak benar. Iya. Cara belajarnya tidak benar. Apalagi dengan fasilitas yang sekarang sudah memudahkan, iya. Kalau ada masalah sedikit, tanya aja ke Google. Ya, keluar jawabannya. Ya. Akhirnya ilmunya juga sepotong-sepotong masuknya. Kalau di Google sudah dia browsing ternyata dapat ya jawaban dan jawabannya keliru. Keliru juga ilmunya. Ya, keliru ilmu yang dia dapatkan. Dan inilah bahaya dari apa? Bahaya dari ta'alum. Dulu itu ilmu mulia. Dulu itu ilmu mulia. Berada di kalangan para ulama. Iya. Kalau ingin ilmu, ada ulama-ulama yang didatangi. Mulia. Tapi setelah banyaknya buku-buku, apalagi semakin tersebarnya, masuknya orang-orang yang bukan ahlinya, terjadilah musibah di tengah umat. Iya. Syatibi menyebut di kitabnya Al-Muwafaqat bahwa para ulama berkata, innal ilma kana fi suduril rijal thumma intaqala ila al-kutub wa sarat mafatihuhu bi aidir rijal. Ilmu itu tadinya berada di dada-dada para ulama yang menghafalnya, yang memahaminya. Kemudian setelah itu ilmu tersebut berpindah di buku. Karena para ulama menulis apa? Ilmunya. Iya. Sebagian orang menyangka untuk dapat ilmu cukup dia membaca buku. Dan ini tidak benar. Karena hanya sekedar membaca tanpa bimbingan guru, tidak mungkin dia bisa mendapatkan ilmu itu. Kata Syatibi, ya, kelanjutan nukilan beliau dari para ulama, wasarat mafatihuhu bi aidir rijal. Memang buku ilmu para ulama sudah berpindah ke buku. Tapi kunci untuk mengambil ilmu ini di buku masih tetap berada di dada-dada para ulama. Masih tetap berada di dada para ulama. Karena itu, seorang menuntut ilmu diambil dari sumbernya. Iya. Diambil dari sumbernya. Sebagian orang masuk di dalam permasalahan. Ini bisa dilihat ya. Orang-orang yang menulis-nulis di internet itu berkaitan dengan masalah fitnah, masalah khilaf, mengkritik dan seterusnya. Kadang dia bawakan ayat-ayat, hadith-hadith, tapi mereka enggak paham apa yang mereka bawakan. Iya. Seakan-akan hal tersebut sebagai suatu yang sudah apa? Sudah bisa diterima, dijadikan sebagai dalil. Iya. Jangankan ayat Al-Quran dan hadith Rasulullah, ucapan alim ulama saya, ya, bisa disalahpahami. Bisa disalahpahami. Apalagi yang lainnya. Karena itu hendaknya ya seorang mengetahui bahwa ta'alum ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang berbahaya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya beliau sebutkan di akhir dari kitabnya Al-Fatawa Al-Hamawiyah, Al-Fatwa Al-Hamawiyah, kata beliau, yufsidul alam arba. Ada empat orang yang merusak alam ini. Iya. Jadi alam ini dirusak oleh empat golongan, empat orang. Ya. Yang pertama kata beliau, nisfu mutakallim. Iya. Seorang yang paham agama tapi setengah saja pemahamannya. Setengah seorang alim. Iya. Yang kedua nisfu faqih. Orang yang merusak yang kedua setengah ahli fikih. Dan yang ketiga nisfu tabib, setengah dokter. Dan yang ketiga, yang keempat adalah nisfu nahwi, setengah ahli nahwi, ahli nahwu. Jadi ini empat orang yang merusak alam, semuanya ilmunya setengah-setengah. Iya. Adapun yang pertama kata beliau, kenapa merusak alam? Ya. Setengah alim itu karena yufsidul adyan, dia merusak agama. Adapun nisfu faqih, setengah ahli fikih, yufsidu al-buldan, dia merusak berbagai negeri karena fikihnya enggak beres. Iya. Dan ini pengaruh fikih yang tidak beres itu memberikan warna di fatwa-fatwa. Iya. Memberikan warna pada hukum yang berjalan di tengah manusia. Dan ini merusak negeri. Seperti ini. Kemudian yang ketiga, nisfu tabib, setengah dokter, dia merusak badan-badan manusia. Iya. Dan yang keempat, nisfu nahwi, ini merusak lisan manusia. So, belajar nahwu sepotong-sepotong. Merusak lisan. Ya ternyata semua kerusakan yang terjadi di alam bermuara dari apa? Empat orang semuanya ilmunya setengah-setengah. Iya. Ini muta'alim. Muta'alim. Iya. Dan seperti ini sangat berbahaya. Bahkan kadang sebagian ulama membahasakan al-jahlu ya. Da'un qatilun li nafsik. Kejahilan adalah penyakit yang bisa membunuh dirimu sendiri. Bisa membunuh dirimu sendiri. Iya. Dan ini disebutkan oleh sebagian ulama dari hadis, dikata sebagian sahabat yang terluka kemudian tetap mandi junub sampai akhirnya meninggal. Iya. Dan Nabi berkata, syifaul ay as-su'al, bahwa obat dari penyakit itu adalah dengan bertanya. Dengan bertanya. Karena bisa menjadi penyakit. Membahayakan diri seorang. Kejahilan itu. Dan para ulama kita menyebut kisah. Ya, ada orang yang dia belajar sendiri. Baca dari buku. Ya, buku yang dia baca bagus. Masya Allah. Sahih Muslim dia baca. Hah? Ada yang bilang gak bagus baca Sahih Muslim. Ya, bagus yang dia baca. Begitu sampai di hadis al-habbatus sauda syifa'un li kulli da. Haditsnya habbatus sauda, jin dan hitam, obat segala penyakit. Ya. Ternyata diceritakan dia ada kesalahan. Habbatus sauda harusnya pakai ba, titiknya dua di buku dia. Jadi bacanya bukan habbatus sauda, al-hayyatus sauda. Tahu artinya al-hayyatus sauda? Ular hitam. Jadi berubah arti hadis, ular hitam adalah obat untuk segala penyakit. Akhirnya ketika dia baca hadis itu, dia cari ular hitam. Kemudian dia makan ular itu, matilah dia. Ya. Perhatikan, dibunuh oleh apa? Kejahilannya sendiri. Nah, karena itu ilmu itu mulia. Dia diambil dari guru. Ya. Dan seorang apalagi masuk di dalam perselisihan, masuk di dalam khilaf, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia merusak karena kejahilannya. Iya. Jangan merusak karena kejahilannya. Nah ini yang kita saksikan ya. Kalau ada permasalahan semuanya berbicara. Menulis. Iya. Menjarah, mentakdil, mengkritik, memuji. Seakan-akan imam jarfuat ta'dil. Sudah. Ya. Padahal belajarnya saja tidak benar. Ya, jangankan berbicara bahasa Arab, membaca Al-Qur'annya saja belum tentu benar dengan cara secara hukum ilmu tajwid. Iya. Nah, ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Baik. Iya. Nah, penyakit ini hendaknya diketahui. Ya. Betapa besar kerusakannya kalau kita melihat di sirah dan perjalanan para salaf. Ya. Sebutkan bahwa suatu masalah di masa Umar bin Khattab, kadang masalah tersebut kalau terjadi, Umar mengumpulkan para sahabat yang hadir di Perang Badar meminta pertimbangan. Iya. Beliau tidak berijtihad sendiri. Dan itu ada kisah di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Tatkala Umar bersama rombongan ingin masuk ke sebuah tempat, dan di tempat tersebut ada penyakit taun. Berselisih para sahabat. Kalau mereka masuk, itu artinya menjemput penyakit. Ya, menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Sahabat yang lain berkata, kita percaya kepada takdir. Ya, semuanya di tangan Allah. Jadi dua pendapat. Umar bin Khattab mula-mula meminta pertimbangan para sahabat dari Al-Ansar. Mereka berselisih pendapat. Setelah itu beliau meminta pertimbangan dari sahabat Al-Muhajirin. Juga berselisih pendapat. Setelah itu beliau meminta pertimbangan dari orang-orang terdahulu yang dahulu masih dalam Islam dari kalangan Muhajirin. Dan Umar dapati mereka tidak bersilang pendapat, bersepakat. Perhatikan ya. Dari sahabat saya yang paling tuanya, nah ini banyak keberkahannya. Iya. Banyak keberkahannya. Padahal seluruh sahabat dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, ya, subhanallah, kesepakatan terjadi tatkala Umar bin Khattab meminta pertimbangan dari sahabat yang tua-tua, merupakan orang-orang yang pertama kali masuk di dalam Islam. Mereka tidak berselisih. Ya, bahwa keputusannya mereka kembali, tidak masuk ke negeri itu. Nah, maka Abu Ubaidah ibn al-Jarrah yang merupakan gubernur di negeri itu, beliau berkata kepada Umar, "Afiraran min qadarillah amiral mu'minin?" Apakah kita lari dari takdir Allah wahai amiral mu'minin? Ternyata Abu Ubaidah radhiyallahu anhu termasuk orang yang apa? Ya, berpendapat tetap saja masuk. Enggak boleh kita lari dari takdir Allah. Ya. Maka Umar pun menjawab, "Nafirru min qadarillahi ila qadarillah." Kata beliau, kita lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lainnya. Ya. Jadi setiap dari sahabat memutuskan masalah dengan ijtihad. Dengan ijtihad. Setelah itu datang. Setelah Umar sudah siap-siap akan kembali bersama rombongan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu datang. Ya. Yang tadinya beliau gaib, alfa, tidak hadir. Beliau pun ya, dimintai pertimbangan tentang masalah. Maka Abdurrahman bin Auf membacakan hadis bahwa dia pernah mendengar tentang hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadisnya kalau seorang berada di sebuah negeri dan terjadi penyakit, enggak boleh dia lari dari negeri itu, keluar darinya karena menghindari penyakit. Tapi kalau dia di luar negeri tersebut, dia ingin masuk di dalamnya, dia tidak boleh masuk di dalamnya. Jadi keputusan Umar dan para sahabat sudah tepat. Walaupun dengan ijtihad. Tapi perhatikan ya bagaimana mereka menyelesaikan masalah. Ya. Dengan sedemikian rumitnya meminta pertimbangan kepada para sahabat. Nah, seperti di masa sekarang ini. Ya, setiap kali terjadi permasalahan, setiap orang yang berbicara seakan-akan dia layak berijtihad di situ. Iya. Nah, ini saya berikan dari pelajaran-pelajaran bagaimana para ulama kita. Ya, Syekh Bin Baz rahimahullah, beliau pernah ditanya, dan semuanya kenal siapa Syekh Bin Baz. Iya, ahli fatwa di masa ini, rujukan manusia, bukan hanya di Saudi Arabia, seluruh manusia merujuk kepada beliau. Suatu hari beliau ditanya, yang mana yang lebih afdal, seorang menjadi imam atau seorang menjadi muadzin? Iya, ini pembahasannya ada di buku-buku fikih ma'ruf. Iya, dan para ulama kita juga yang lainnya memberikan tarjih, menguatkan di dalam hal ini. Tapi perhatikan, bagaimana seorang alim itu? Apa jawaban beliau? Setelah mendengar pertanyaan, beliau terdiam lama sekali. Setelah itu beliau berkata, Allahu a'lam. Hah? Apa jawabannya? Allahu a'lam. Ya. Sebab ini memang masalah perlu ijtihad di dalamnya. Ya. Dan seorang tatkala menghadirkan jawaban, dia harus menghadirkan seluruh sisi perkara yang bisa menguatkan. Ini di dalam masalah antara yang mana lebih afdal, antara tukang adzan atau imam. Ya. Kaitannya dengan masalah pada lingkup tertentu, bukan masalah umum. Ya. Sekarang ini di masalah-masalah umum yang kadang berkaitan dengan darah, berkaitan dengan kehormatan, berkaitan dengan keamanan, ketakutan, orang-orang memberi fatwa dengan seenaknya. Berbicara dengan apa? Seenaknya. Kata Abdurrahman bin Abi Layla, adraktu 20 wa 100 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya dapati 120 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yus'alu ahadukum an mas'ala fayurudduha ila hadha. Iya. Salah seorang dari mereka ditanya tentang satu pertanyaan, dia kembalikan kepada kawannya. Dia yang sananya lagi mengarahkan kepada kawannya sampai kembali kepada yang pertama. Iya. Subhanallah. Ini dari keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala an. Karena itu kata Syekhuna Syekh Shalal Fauzan, al-jahil idza takallama fil fitnah zadatil fitnah. Seorang jahil kalau berbicara tentang fitnah, maka fitnah itu akan bertambah. Fitnah kan bertambah. Iya. Maka hati-hati. Jangan ada yang masuk ke dalam perkara yang bukan haknya untuk berbicara di situ. Hendaknya setiap orang mengetahui apa kewajibannya masing-masing. Apa kewajibannya masing-masing. Sebagian orang kadang masya Allah bagus ininya. Ya, dapat sebagian ilmu dari ustaz. Oh, membantah ahlul bidah, membantah orang yang jatuh dalam kesalahan. Itu adalah jihad di jalan Allah. Kalau begitu, siapa saja yang jatuh dalam kesalahan, ayo kita bantah. Hah? Ayo kita bantah. Dan itu anda bisa lihat di internet. Di internet itu ada pahlawan-pahlawan kesiangan. Ya. Yang memang kerjaannya untuk itu. Tidak apa-apa saya sebut sebagian nama, karena ini terlalu merusak. Seperti Abdul Ghafur Al-Malanji. Ya, semua orang tahu mungkin namanya Abdul Ghafur Al-Malanji. Ini orang rusak. Ya, penyebar fitnah, pengadu domba, berbicara seakan-akan dia imam jar kuat ta'adil di masa ini. Semua orang dikritik. Semua orang dikritik. Orang-orang yang seperti ini yang bikin banyak fitnah. Dan menjadi masalah. Para hisbiun ketika melihat ahli sunnah yang dilihat orang-orang yang seperti ini. Ya. Oh, rupanya ahli sunnah begini modelnya. Tidak ada akhlaknya. Ya. Siapa ahli sunnah itu? Abdul Ghafur Al-Malanji. Ya. Dan kita bisa untuk melihat di buku apa namanya dakwah salafi, dakwah bijak. Ya. Si penulis itu yang menulisnya itu banyak menyebut dari siapa? Menukil dari Abdul Ghafur Al-Malanji. Ya. Dan itu jalan memang ahlul bidah. Mereka kalau dalam mengkritik, dia gak tahu yang dibahas itu siapa. Orang-orang seperti Abdul Ghafur Al-Malanji, kalau ada di tengah mereka, itu tidak akan kita kritik mereka karena adanya orang-orang yang seperti ini. Ya. Sebab memang orang-orang yang seperti ini itu di luar pembahasan. Di luar pembahasan. Tapi coba lihat, ya, dari kalangan ahli sunnah, ya, dari kalangan orang-orang yang berilmunya, kalau memang ada kekeliruan dan perlu diluruskan, tidak ada masalah diluruskan dengan ilmu. Adapun orang-orang jahil, jangan seseorang ikut, ya, mempertimbangkan orang-orang yang jahil. Nah, karena itu saya ingatkan bahwa ta'alum, ya, soalim, ini perkara yang berbahaya. Perkara yang berbahaya. Dan bisa memberi dampak yang sangat negatif sekali bagi umat. Nah, kalau ini ketemu dengan orang-orang yang tidak ada pekerjaannya, sedikit kesibukannya, kurang semangatnya menuntut ilmu, akan cocok dia dengan hal yang seperti ini. Ya. Adanya kerusakan dari sisi ilmiah, ketemu dengan orang yang suka menelantarkan waktunya, itu akan lahir nanti berbagai penyakit yang lainnya. Berbagai penyakit yang lainnya. Karena itu, kalau seorang itu memang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghendaki kebaikan untuk dirinya dan untuk umatnya, ya, ingin meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia mengetahui kadar dirinya masing-masing. Dia jangan masuk ke dalam perkara-perkara yang bukan haknya dia masuk di situ. Ya. Saya sangat terkesan dengan ucapan sebagian ulama Yaman di fitnah yang terjadi di Yaman. Ya. Beliau berkata, andai kata memang dari kemaslahatan dakwah saya harus berada di saf paling belakang, saya akan berada di paling belakang. Kalau memang itu diperlukan agar supaya apa? Terjalin kesatuan dan kebaikan di tengah salafiyin. Ini ucapan menunjukkan kejujuran. Menunjukkan kejujuran dan keikhlasan. Menunjukkan nasihat, ya, dan kehendak yang baik untuk kaum muslimin. Baik, kemudian yang ketiga dari hal yang disebut oleh Syekh Shalih As-Suhaimi hafizahullah, dari sebab terjadinya perselisihan di kalangan ahli sunnah, kata beliau, wa minha taqdis al-ashkhas, dan diantaranya adalah mengagungkan tokoh-tokoh orang per orang. Iya. Mengkultuskan orang-orang. Dan ini memang penyakit yang berbahaya. Dan menimbulkan banyak perselisihan. Iya. Kalau terjadi sesuatu, oh itu si Ustadz Fulan yang berbicara, dia lebih didengar daripada yang lainnya. Oh, kalau Ustadz Fulan itu jangan didengar. Ya. Bahkan ada lebih parah daripada itu. Ya. Si Ustadz Fulan, oh ini dekat sama Ustadz Fulan. Dekat sama Ustadz Fulan saja enggak ada masalah. Ya. Tapi kalau giliran ustadznya dipermasalahkan, oh itu Ustadz Fulan bermasalah. Ada ustadz lain. Ustadz lain ini dekat dengan Ustadz Fulan yang dipermasalahkan. Oh, dia juga ikut bermasalah. Ini kaidah-kaidah, enggak tahu dari mana mereka keluarkan. Iya. Dihindari dalam pendidikan para ulama kita. Tidak dikenal di kalangan para ulama as-salaf. Ya, juga tidak kita ketahui dari para ulama kita di masa ini. Iya, para sahabat radhiyallahu taala anhum mendidik diri-diri mereka untuk berpegang terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimaklumi kisah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau didebat tentang tamattu di dalam masalah haji, iya, dan orang yang Ibnu Abbas berpendapat tentang tamattu, namun sebagiannya berkata dengan kiran, iya, karena perbuatan Abu Bakar dan Umar. Dia berdalilkan dengan Abu Bakar dan Umar, dan Ibnu Abbas membawakan hadis Nabi. Maka Ibnu Abbas pun marah mendengar hal tersebut. Kata beliau, yushaku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Dikhawatirkan akan turun batu dari langit. Ya. Saya berkata, Rasulullah bersabda, dan kalian menghujat, mendebat dengan berkata, Umar berkata, Abu Bakar berkata. Ya. Perhatikan ya bagaimana pengagungan para sahabat terhadap hadis-hadis Rasulullah. Ya. Tidak bisa ditentangkan, dipertentangkan dengan ucapan siapapun. Bahkan ucapan seorang sahabat yang terbaik pun, seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Iya. Dan inilah sifat dari ahli sunnah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu ayyada'aha liqauli ahad. Sepakat kaum muslimun bahwa siapa yang tampak baginya sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak halal baginya dia meninggalkan sunnah itu lantaran ucapan seorang pun dari manusia. Iya. Maka pengkultusan ini adalah hal yang tidak dikenal di kalangan umat Islam. Tidak dikenal di kalangan as-salaf. Kata Imam Ahmad, la taqallidni. Jangan bertaklid kepadaku. Wa la taqallid Malikan. Jangan bertaklid kepada Imam Malik. Wa la Syafi'i. Jangan bertaklid kepada Asy-Syafi'i. Wa la Al-Auza'i. Jangan bertaklid kepada Al-Auza'i. Wa la Tsauri. Dan jangan bertaklid kepada Tsauri. Ini semua imam ya di masanya. Imam Ahmad, imamnya negeri Baghdad dan sekitarnya. Imam Malik, imam Darul Hijrah, imam kota Madinah. Imam Syafi'i, beliau adalah imam. Dulu beliau di Baghdad, kemudian pindah ke Mesir. Ya, Al-Auza'i imam di negeri Syam. Al-Thawri imam di negeri Kufah. Para imam di negerinya masing-masing. Ya, tokoh dan rujukan. Kata Imam Ahmad, jangan kalian bertaklid kepada aku. Jangan pula kepada Malik, kepada Syafi'i, kepada Al-Auza'i, kepada Al-Thawri. Wa khudh min haitsu akhadhu, ambillah kalian dari mana mereka mengambil. Ambillah kalian dari mana mereka mengambil. Iya. Ini ciri dari ahli sunnah. Nah, setiap dari manusia ada kebenaran dan kesalahannya. Iya. Semua dari manusia. Iya. Ada yang ucapannya diterima dan ada yang ucapannya ditolak. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau saja yang seluruh ucapannya diterima. Seluruh ucapannya diterima. Kalau terhadap para sahabat saja, kita tidak bertaklid, apalagi terhadap selain sahabat. Terhadap selain sahabat. Iya. Karena itu tidak diperbolehkan. Seorang mengkultuskan, mengagungkan orang-orang tertentu. Iya. Apalagi di belakang hal tersebut, dia menimbulkan perpecahan di tengah manusia. Dan ini nampak pada sejumlah perselisihan. Ya. Kadang terlihat ada begini dan begitu. Ketika ditanya apa dalilnya, oh tidak, Ustadz Fulan berkata begitu. Ya. Ustadz Fulan berkata begitu. Ustadz Fulan berkata tidak boleh. Ini bukan sifat dari seorang yang mengenal jalan yang lurus. Seorang yang mengenal Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan kalau kita baca di dalam sejarah, hal-hal yang seperti ini mengakibatkan banyak kerusakan. Iya, pengkultusan pada orang-orang mengakibatkan banyak kerusakan. Nah. Dan di antara bahayanya pada hari kiamat dia akan menyesali. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, "Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadula." Iya. Dan berkata orang yang zalim, dan hari di hari kiamat takar orang yang zalim menggigit kedua tangannya. Ya. Bukan dia gigit jarinya, ujung jari. Kalau seorang gigit ujung jarinya di dunia ini karena apa? Dia sangat sedih atau menyesal. Ini kedua tangannya masuk di mulutnya, saking menyesalnya. Dia berkata, ya laitani, wahai andai kata dulu saya membuat jalan khusus mengikuti Nabi, mengikuti Rasul. Andai kata saya tidak menjadikan si fulan sebagai kecintaan saya. Maka orang-orang tertentu yang seperti ini tidak akan memberi manfaat baginya pada hari kiamat. Iya. Belum lagi dalam kerusakan-kerusakan yang terjadi ya. Dan ini banyak sekali bentuknya. Ya, di antara yang sangat unik sekali. Kadang ada sebagian dari pengikut madhab bikin hadis palsu. Coba bayangkan, untuk mendukung apa? Mendukung madhabnya. Untuk mendukung madhabnya. Seperti disebutkan ya dalam hadis yang apa namanya? Masyhur di kalangan orang-orang Hanafiyah. Nah, katanya innahu sayati 'alan nas zamanun fihi rajulun adarru 'ala ummati min iblis ismuhu Muhammad bin Idris. Ya. Katanya akan datang nanti satu zaman pada manusia, ada seorang lelaki lebih berbahaya bagi umatku dari iblis. Orang itu adalah Muhammad bin Idris. Maksudnya Muhammad bin Idris siapa? Syafi'i. Coba sampai bikin hadis seperti itu. Setelah itu dilanjutkan hadisnya, wasiraju ummati Abu Hanifah. Siraju ummati Abu Hanifah, dan lentera umatku adalah Abu Hanifah. Lentera umatku adalah Abu Hanifah. Ya. Sampai memalsukan hadis. Ini akibat dari apa? Mengkultuskan orang-orang. Iya. Karena itu bagi seorang muslim pada kesempurnaan ibadahnya, dia hanya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan perintah Rasulnya. Dan dia hidup adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harusnya dia tanamkan di dalam dirinya. Ya. Di dalam dirinya. Yang menjadi masalah di kalangan ahli sunnah, sebagian orang, ya Masya Allah, hadith-hadith dan ayat yang saya bacakan tadi sering dia ucapkan, tidak boleh taklid, haram bertaklid. Ya, itu di lisannya, tapi perbuatannya, ayo taklid kepada saya. Ya, ikut kepada saya. Lisan mencela, tapi perbuatan tidak. Perbuatan tidak. Ya, nah, hal yang seperti ini hendaknya dihindari. Ini penyakit yang berbahaya. Seorang berhati-hati darinya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, kata Syekh hafizahullah, dari sebab juga kata beliau, minha al-jahlu bin nusus syar'iyyah. Yang di antara sebab adalah kejahilan terhadap nas-nas syariat. Kejahilan terhadap nas-nas syariat. Iya. Ini yang saya singgung tadi ya, sebagian orang kadang di dalam pembahasan dia bawakan ayat, dia bawakan hadis. Ya. Tapi dia tidak paham. Ayat itu maknanya apa? Fikihnya apa? Hadis itu maknanya, maknanya apa? Pemahamannya bagaimana? Fikihnya bagaimana? Iya. Ini sekadar menghafal saja tanpa fikih bukan suatu keutamaan. Bukan suatu keutamaan. Karena itu orang-orang khawarij yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an. Tapi la yujawizu hanajirahum, tidak melewati tenggorokan mereka. Iya. Sebagian dari mereka menghafal Al-Qur'an. Tapi tidak lewat di dalam, tidak lewat di tenggorokannya. Jadi kita saksikan hingga hari ini dari kaum khawarij, orang-orang yang kadang melakukan peledakan, memiliki pemikiran takfiri dan selainnya, kadang hafal Al-Quran. Iya. Kadang hafal Al-Quran. Tapi tidak punya fikih. Iya. Tidak punya fikih terhadapnya. Dan ini fenomena sering diingatkan oleh banyak dari guru kita. Iya. Muncul sebagian dari anak-anak muda, dia merasa dirinya hafal Bukhari Muslim. Iya. Dia merasa dirinya hafal Riyadhus Shalihin, hafal ini, hafal itu. Bicara sembarangan. Bicara sembarangan. Nah, apalagi di Saudi, ada doro-doro khusus. Duduk sebulan, ditargetkan menghafal Bukhari. Duduk sebulan, ditargetkan menghafal apa? Bulughul Maram. Kalau dia hafal, dia rasa dirinya sudah Syekhul Islam. Iya. Keluar dengan hafalan. Ya. Hanya sekedar hafal, tidak paham apa yang dia hafal. Tidak paham apa yang dia hafal. Masya Allah kalau ditanya mantap. Jawabannya dikasih dalil. Tidak ada hubungannya antara dalil dan apa? Dan jawaban. Iya. Karena itu enggak setiap orang yang menyebut dalil cocok jawabannya. Iya. Ada orang yang berkata, oh, enggak boleh kamu sholat. Sholat itu dilarang di dalam Al-Quran. Loh kok dilarang? Apa dalilnya? Iya. Masa kamu enggak hafal ayatnya? Allah firman, wailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Hah? Cocok pendalilannya? Ya, inilah orang-orang yang jahil. Ya. Betul bahwa ayatnya celaka orang-orang yang sholat. Tapi kelanjutan ayat apa? Siapa yang celaka dari orang yang sholat ini? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang riya. Jadi sebutkan orang yang sholat dengan sifat tertentu. Ini yang dikatakan celaka. Bukan semua orang yang sholat. Iya. Ini pendalilan-pendalilan yang seperti ini. Yang seorang itu kurang memahaminya. Kurang memahaminya. Ya, karena itu di sebagian tempat, sebagian asatidah, ya, mereka melihat fenomena cara berdalilkan yang tidak benar. Ya, sehingga muncullah doro-doro yang dulunya pelajaran usul fikih itu pembahasan di pondok-pondok pesantren. Namun kelihatannya pembahasan usul fikih ini harus dibuatkan doro. Ya. Bukan supaya umat itu menjadi ahli ijtihad, tidak. Agar supaya mereka paham cara berdalilkan itu bagaimana. Supaya tidak sembarang bicara. Ya, dan kalau ada orang yang bicara sembarangan, dia juga tahu bahwa orang ini bicara apa? Bicara sembarangan. Sebab dia pernah belajar dan mengetahui ilmu tentang usul fikih. Ya. Seorang itu ada cara-cara berdalilkan. Di dalam membedah lafaz dan kalimat. Ya. Semuanya memiliki konsekuensi di kalangan para ulama. Dan ini bukan hal sembarangan. Nah, kalau dia hafal Al-Quran, hafal hadith, Masya Allah, itu kebaikan. Ya. Tapi itu tidak cukup baginya. Kemudian bisa apa? Bisa berijtihad, tampil, kemudian memberikan hukum-hukum yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Iya. Jadi kejahilan terhadap nusus syar'i ini adalah diantara sebab yang sangat banyak memicu terjadinya perselisihan. Iya. Terjadinya perselisihan. Saya beri satu contoh ini kalian tersebar. Iya. Supaya tahu saja bagaimana kejahilan sebagian orang. Nah, ini dari kemungkaran yang sangat besar. Orang-orang yang saya sebutkan ini berucap seperti ini, anda kata ada pengadilan-pengadilan syar'i di Indonesia ini, saya sudah angkat mereka ke pengadilan semuanya. Agar supaya mereka dikasih hukuman cambuk 80 kali. Ya. Karena berbicara apa? Tanpa ilmu. Ada orang-orang yang menuduh para dai, pondok-pondok pesantren, ya, kegiatan-kegiatan di ma'had, dituduh bahwa mereka ini meminta-minta. Tuduhan apa? Meminta-minta. Ya kalau misalnya ada ustaz, ya, ingin membangun sebuah masjid. Pembangunan masjid dimaklumi. Ada rincian biayanya dan seterusnya. Diajukan kepada orang, oh itu dianggap meminta-minta. Dianggap apa? Meminta-minta. Ya. Ada misalnya pondok pesantren punya santri, mereka perlu dari dukungan, diajukan, oh itu meminta-minta. Dia semuanya dihitung apa? Meminta-minta. Dan hebatnya orang-orang ini, dia bawakan ayat-ayat, hadis-hadis tentang bahaya meminta-minta. Ya. Tentang bahaya apa? Meminta-minta. Ayat-ayat dan hadisnya tidak pernah salah. Tapi yang salah adalah apa? Pemahaman orang-orang ini. Iya. Jahil terhadap nusus syar'iyyah. Jahil. Iya. Jahilnya bukan jahil saja, tapi jahil pangkat 2 atau pangkat 3. Jahilnya. Iya. Saya beri contoh misalnya ya. Sebab kalau semuanya, semua perkara dianggap minta-minta, sudah habis kita, semuanya peminta-minta. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga peminta-minta nantinya. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki. Dia meminta kepada Nabi hajat dan keperluannya. Tapi Nabi tidak memiliki. Maka beliau menganjurkan kepada para sahabat untuk bersedekah bagi siapa? Laki-laki. Iya. Setelah Nabi memberi anjuran, mula-mula para sahabat diam. Setelah itu berdiri satu orang, kemudian dia memberi kepada orang yang disebutkan tadi. Setelah orang ini memberi, maka ikut sahabat yang lain berdiri juga memberi. Nabi pun berucap hadits yang masyhur itu, "Man sanna bil Islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha." Siapa memberi contoh yang baik di dalam Islam, dengan contoh yang baik, maka dia akan dapat pahalanya dan pahala apa? Pahala orang yang mengerjakannya dengan baik. Ya, akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Ya. Perhatikan, di sini apa? Nabi meminta-minta. Hah? Ini bentuknya sama dengan yang mereka sebutkan. Iya. Dan ini dari kejahilan sebagian orang-orang ini. Nah, orang-orang ini menisbatkan dirinya ke Damaj, merasa dirinya belajar di mana? Di Damaj, di Yaman. Itu merusak saja nama Damaj. Saya yakin, ya, para ulama yang berada di sana tidak seperti mereka ya. Nah, orang-orang perusak, ingin membuat kerusakan di tengah Salafiyin, karena kejahilan mereka terhadap nas-nas syar'i. Harus diketahui bahwa bentuk itu ada beraneka ragam. Ada yang namanya tasaul, meminta-minta masalah. Ada yang namanya syafaat. Ada yang namanya at-ta'awun alal birri wa taqwa. Ini bab pembahasan. Kalau syafaat, iya. Ada orang yang datang ke saya misalnya, atau saya melihat misalnya sebuah pondok pesantren perlu bantuan, atau saya melihat misalnya ada beberapa santri yang perlu bantuan, saya bicara kepada orang tertentu. Tolong sebulan dibantu, tolong masjid itu diselesaikan. Ini bukan meminta-minta, ini merekomendasi. Mengajak orang untuk apa? Berbuat kebaikan. Itu syafaat di dalam istilah syar'iyah. Ini adalah hal yang disyariatkan. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, "Isfa'u fal tu'jaru." Berilah syafaat, kalian pasti dapat pahala. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama kita. Ya. Sebagian dari guru-guru kita bercerita bahwa Syekh Bin Baz rahimahullah, kalau ada masalah tertentu dari dakwah di berbagai belahan dunia, beliau telpon. Ya. Beliau berbicara ke sebagian gubernur, sebagian penguasa untuk mereka membantu kegiatan-kegiatan tersebut. Dan ini bentuk dari syafaat, bukan meminta. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Iya. Jelas ya? Jadi harus dibedakan antara ini dan itu. Ya. Kalau semua bentuk dikatakan yang seorang bekerja untuk kaum muslimin, kebaikannya untuk kaum muslimin, kemudian diartikan meminta-minta, ya, maka ini kerusakan yang sangat besar. Karena itu tadi saya katakan, nanti kata ada pengadilan-pengadilan syar'i di Indonesia, orang-orang yang seperti ini itu harus diangkat ke pengadilan. Ini merusak kehormatan seorang muslim saja, dia rusak kehormatannya, apalagi seorang dai, seorang yang menyebarkan ilmu, panutan di tengah manusia, dijelekkan namanya dengan hal yang seperti ini. Iya. Dan kita sangat tahu banyak dari para guru kita, para ulama kita, kadang kurang. Iya. Mereka memiliki kurang, tapi tidak pernah mereka adukan masalahnya kepada manusia. Ini menunjukkan keikhlasan. Iya. Dan juga kita tahu dari para ulama kita yang memang orang-orang datang menyalurkan sumbangan-sumbangannya lewat mereka. Iya. Karena mereka sangat tahu sumbangan itu disalurkan di mana paling bagusnya. Lebih mengetahui daripada orang yang menyumbang. Dan ini dilakukan dari semenjak dahulu. Kaum muslimin kepada para ulamanya dipercaya. Tapi orang-orang ini ingin menjelekkan semuanya yang mengajar, semuanya yang memiliki yayasan, semuanya yang memiliki pondok pesantren, kuminta-minta. Iya. Dan ini sekali lagi dari sebab munculnya jahil terhadap nusus syar'iyah. Tidak kenal ada pembahasan syafaat. Tidak kenal ada pembahasan ta'awun al-birri wa taqwa. Kalau menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ta'awunu al-birri wa taqwa. Ya. Mereka hanya terbatas pada kalimat saja. Dia baca proposal. Proposalnya permintaan. Apa? Sumbangan. Permintaan. Itu bahasa Indonesia permintaan. Tapi hakikat syar'inya itu bukan permintaan, itu ta'awun namanya, tolong menolong di atas kebaikan dan apa? Ketakwaan. Kalau dia berilmu, seorang alim itu tidak melihat pada kalimat, dia melihat kepada hakikat. Itu orang yang berilmu. Sebab kaidah di kalangan para ulama, al-ibra bil alfaz, al-ibra bil maani la bil alfaz wal mabani. Yang menjadi ukuran adalah maknanya, hakikatnya. Bukan lafaz dan susunan kata. Iya. Riba mau dinamakan riba, dia namakan untung, dia namakan bagi hasil, dia namakan bunga, Boleh saja namakan apa saja. Kalau riba tetap riba hukumnya dalam istilah syar'i. Demikian para ulama memandang. Ya, menilai. Nah, ini baru ilmu namanya. Kalau dia hanya dapat satu apa namanya? Satu ayat, ya, satu hadis, ya. Celaan terhadap meminta. Nah, kemudian dia dudukkan pada orang lain, ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Jelas ya? Yang menjadi masalah orang-orang yang seperti ini bergantung pada para ulama. Itu tadi dia nisbatkan dirinya ke Damaj. Karena memang pernah belajar di sana. Ada lagi, oh itu ucapan Syekh Mukbil. Syekh Mukbil katanya tulis buku. Judulnya Damul Masalah. Tercelanya meminta-minta. Betul buku itu. Ya, mereka itu enggak pernah belajar buku itu kepada Syekh Mukbil. Alhamdulillah kita selesai baca buku itu bersama beliau dari awal sampai akhir. Ya. Dan saya enggak pernah memahami seperti pemahaman mereka. Bahkan di dalam buku itu sendiri Syekh Mukbil memberikan rincian-rincian dan beliau terangkan juga ada yang namanya pembahasan syafaat. Ya. Kalau memang sama sekali enggak boleh memberi rekomendasi, ya, Syekh Mukbil juga memberi rekomendasi. Ya, saya masih punya rekomendasi-rekomendasi tertulis. Ya, saya apa namanya sebagian ustadz yang sudah kembali ke Indonesia duluan membuat pondok pesantren. Ada rekomendasi saya pernah minta untuk Ustadz Khabir. Saya masih diaman. Beliau ingin membuat pondok pesantren. Syekh Mukbil menulis rekomendasi. Ustadz Khabir ini adalah seorang talib mustafid. Ya, dia ingin membangun pondok pesantren dan ini tolong kepada ahlul khair, tolong menolong bersamanya. Hah? Berarti Syekh Mukbil mengajarkan apa? Minta-minta di bahasa orang itu tadi. Ya, ini rekomendasinya hilang. Awalnya, setelah itu diberitahu saya hilang, saya minta lagi ke Syekh Mukbil, dikasih lagi. Ya, dikasih lagi. Bahkan kadang Syekh rahimahullah mengetahui keadaan seorang dai. Ya, nama apa saya ceritakan supaya diambil ibrah. Ketika beliau sakit di Jeddah, ya, waktu itu saya telpon ke Syekh Mukbil rahimahullah ada suatu keperluan. Urusan dakwah, pertanyaan. Ya, si yang mengangkat telepon berkata, Syekh Mukbil bilang kalau engkau perlu rekomendasi, beliau akan tuliskan. Saya bilang saya enggak perlu. Karena memang waktu itu saya enggak ada keperluan. Tidak ada keperluan. Dan Syekh tahu bahwa orang-orang yang bergerak di bidang dakwah itu kadang memerlukan hal yang seperti itu. Kadang memerlukan hal yang seperti itu. Karena itu dari kelembutan beliau, beliau kadang tanpa diminta pun beliau apa? Beliau memberikannya. Beliau memberikannya. Dan ini berbeda dengan sebagian orang yang saya sebut itu tadi. Tidak ada hikmah, tidak ada kelembutan, yang ada hanya memberikan tuduhan, membuat kerusakan. Dan ini menjadikan membuat jelek wajah dakwah ahli sunnah wal jamaah. Menyebabkan banyaknya terjadi perselisihan. Baik, kemudian yang ke 5 kata Syekh Shalih Suhaimi rahimah hafizahullah taala, ومنها إرادة الإضرار بالآخرين وقصد التشويش حتى وصل الحال إلى أن يذم علماء مشاهير لهم مواقفهم المشهورة من حكمة السنة والذب عنها والرد على المبتدئة. كتب ليو dari sebab terjadinya perselisihan adalah sebagian orang menghendaki sebagian orang berkehendak menimpakan kejelekan pada orang lain. Ya. Dia ingin membuat kerusuhan, keributan. Qasdut tashwish. Sampai keadaan mereka, ya, membawa mereka untuk mencela para ulama yang masyhur, ulama terkenal. Ulama yang punya jasa-jasa penting. Ya. Di dalam memberikan khidmat kepada sunnah Nabi, membela sunnah dan membantah ahlul bidah. Nah, ini memang tidak apa terlalu terlihat di masa ini, di negeri kita ini. Ya, terlihat pada sebagian orang saja. Terlihat pada sebagian orang. Jelas ya, kalau di Saudi misalnya atau tempat yang lainnya ini tampak sekali terlihat. Nah, tidak ada ulama yang selamat. Semuanya ada celaan, kritikan. Tidak Syekh Ibn Baz rahimahullah, Syekh Ibn Uthaymin. Iya. Tidak pula Syekh Shalih Al-Fauzan, Mufti Saudi Arabia, Syekh Rabi', Syekh Abdul Wahab. Semuanya ada kritikannya. Nah, dan ini bukan ciri yang baik. Ya. Ciri yang baik. Dan kita juga di Indonesia mengalami fenomena seperti ini. Ya. Kadang sebagian orang mencela sebagian dari ulama kita. Ya. Syekh Ubaid Al-Jabiri dianggap oleh sebagian orang sebagai kadzdzab. Dajjal. Hah? Ya, sebagian yang lainnya lagi. Ya. Ini kelompok yang kedua. Syekh Ubaid mengeluarkan fatwa tentang sekolah. Ya, tidak cocok, tidak setuju Syekh Ubaid, fatwa beliau dibantah melalui radio. Ya, dalam beberapa halaqah. Nah, ini bentuk dari orang-orang yang memang tidak mengetahui ya, kadar dirinya dan tidak mengetahui kedudukan para ulama. Kedudukan para ulama. Mereka tidak tahu bahwa Syekh Ubaid Al-Jabir ini dari ulama besar di Saudi Arabia. Ya. Orang-orang mengenalinya dari semenjak dahulu. Mungkin sebagian orang yang mengkritik itu belum lahir, Syekh Ubaid sudah mengajar. Dan sudah dikenal di tengah manusia. Beliau sudah tua, umurnya putih, rambutnya di atas keimanan dan ilmu. Ya. Demikian kami menyangkanya. Nahsabuhu kadzalik, wallahu hasibu. Nah, beliau ditawari untuk menjadi anggota hay'at kibar ulama dan lajnah da'imah. Beliau menolak. Orang yang ditawari seperti ini bukan sembarangan. Bukan anak kecil yang ditawari. Orang-orang yang memang dipertimbangkan oleh para ulama. Ya, dan mereka ini mencela para ulama kita sembarangan. Dan ini dari penyakit ya, hendaknya diperhatikan. Penyakit. Kalau ulamanya saja sudah dicela, ya, maka tentunya umat itu akan semakin berjelek sangka. Dan ini na'udzubillah, ya, adalah jalan yang sangat bagus bagi syaitan memalingkan manusia keluar dari ilmu syar'i. Benci kepada ilmu syar'i, tidak mau belajar lagi. Ya. Nah, itu yang kita saksikan pada sebagian orang, ada sebagian ikhwan. Ya. Dia kadang ngaji, setelah itu diketemukan, tidak ngaji lagi. Ya. Bahkan bekerja, waliyadzubillah, jatuh dalam hal-hal yang keliru. Ya. Alasannya apa? Wah, saya mau mengaji tidak tenang. Ya. Nah, ini ulah dari sebagian orang. Ulah dari sebagian orang, kita ingatkan di sini agar supaya dihindari, berhati-hati dari orang yang sifatnya seperti ini. Kemudian kata beliau, yang keenam, wa minha al-hawa. Di antara sebab terjadinya silam pendapat ini adalah al-hawa, karena menyelisih hawa nafsu atau karena hawa nafsu. Iya. Hawa nafsu ini perkara yang sangat berbahaya. Ya, sebab hanya ada dua keadaan, dia mengikuti agama, mengikuti petunjuk atau mengikuti hawa. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka tidak menjawab seruan engkau wahai Nabi Muhammad, dakwah engkau, ketahuilah bahwa mereka itu hanya mengikuti hawa nafsunya. Dia kalau dia tidak ikut petunjuk, pasti mereka adalah apa? Adalah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Iya. Maka al-hawa ini yahwi bisahibihi, akan menjatuhkan pemiliknya, jatuh ke dalam kehancuran. Jatuh dalam kehancuran waliyadzubillah. Iya. Bukan dari sifat seorang muslim dan muslimah mengikuti hawa nafsunya. Baginya adalah kebenaran yang paling dia utamakan. Iya. Bukan karena dia ada masalah dengan si fulan, ada masalah dengan si Allan. Kemudian setelah itu dia keluar dari sikap keadilan. Dia berbuat kerusakan disebabkan karena ada masalah. Itu hawa namanya, mengikuti hawa nafsu. Iya. Demikian pula sebagian orang jatuh dalam kesalahan. Diingatkan, dia tahu dirinya salah. Dia tahu dirinya salah. Tapi dia anggap bahwa kalau diakui kesalahannya, ini merendahkan derajatnya. Dan ini dari penghalang seseorang itu mengakui kesalahan. Kadang dia tahu dirinya salah. Tapi dia anggap bahwa kalau diakui kesalahannya itu merendahkan dirinya. Ya. Dia kadang memiliki pengikut. Ya. Memiliki pengikut. Dianggap kalau dia mengakui kebenaran, ini akan apa? Menjadi celaan bagi pengikutnya. Ya. Ini diantara hal yang menahan seseorang itu menerima kebenaran. Padahal sebenarnya seorang yang berakal, apabila kebenaran sampai kepadanya, dia akan junjung tinggi akal tersebut. Dia akan junjung tinggi kebenaran tersebut. Dan itulah ucapan sebagian ulama. Iya. An-naru al-aru khairun minan nar. Al-aru khairun minan nar. Iya. Neraka, celaan. Andai kata dia dicela karena mengakui kebenaran, itu lebih bagus daripada dia menerima api neraka. Daripada dia menerima api neraka. Abdul Ghani bin Sa'id rahimahullahu ta'ala pernah menulis kritikan-kritikan terhadap Al-Hakim dalam sebagian bukunya. Kritikan-kritikan ini dikirim kepada Al-Hakim An-Naisaburi. Ya. Namanya Muhammad ibn Abdullah ibn al-Bayyi, Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi. Begitu kritikan sampai kepada Al-Hakim, beliau membacanya. Iya. Setelah itu beliau naik ke atas mimbar, kemudian beliau katakan, telah sampai kepadaku surat ya dari Abdul Ghani bin Said Al-Maqdasi, dia mengkritik saya dalam ini dan ini. Ia memuji kritikan tersebut dan menerimanya. Maka berita pun sampai kepada Abdul Ghani bin Said Al-Maqdasi. Beliau berkata, "Fa'alimtu annar rajulu aqil." Saya pun tahu bahwa Al-Hakim ini adalah seorang ulama yang aqil, punya akal. Iya. Punya apa? Keilmuan. Itulah seorang alim. Tidak membahayakannya kalau dia jatuh dalam kesalahan, dia akan akui kesalahannya tersebut. Iya. Toh kita lihat dari sejumlah ulama kita, mereka rujuk pada sejumlah fatwa. Rujuk dari sejumlah fatwa mereka. Dan ini dari mengikuti kebenaran. Adapun al-hawa, mengikuti hawa nafsu, ya. Inilah yang menyebabkan banyaknya terjadi perselisihan. Banyaknya terjadi perselisihan. Wah, ana enggak suka aja sama si fulan. Iya. Ana apa namanya? Enggak dekat dengan si fulan. Iya. Jadi bahasa-bahasa kadang digunakan oleh sebagian orang. Iya. Sehingga membuat jahat. Harusnya kalau dia seorang yang memang jujur membela kebenaran. Iya. Memang benar dia ingin beragama dengan agama yang lurus, dia menanggalkan hawa nafsunya. Menanggalkan hawa nafsunya. Dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, wa minha, di antara sebab juga, ini sebab yang keberapa? Yang ketujuh. Wa minha tahkimul aql. Ya. Dan minha di antaranya, dia menjadikan akal sebagai hukum. Iya. Nah, ini kalau sudah masuk ke dalam urusan akal-akalan, ini repot ya. Iya. Sebab itu sumber segala perselisihan. Iya, sumber segala perselisihan. Walaupun kita memaklumi bahwa akal yang sehat tidak menyelisihi dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi begitu terjadi perselisihan, perbedaan pemahaman, akal yang dijadikan sebagai hukum, inilah letak kesalahan dan sumber perpecahan. Sumber perpecahan dan perselisihan. Iya. Karena itu, ar-ra'i, seorang berucap dengan pendapatnya tanpa ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah hal yang dicela di kalangan as-salaf. Perkara yang sangat dicela. Baik. Kemudian yang kedelapan kata beliau, wa minha at-ta'assub li nikhlatin aw syakhsin aw ra'yin. Ya, caranya adalah ta'assub, fanatik. Iya. Fanatik terhadap sebuah kelompok atau kepada seseorang atau kepada suatu pendapat. Iya, kepada satu pendapat. Nah, ini pembahasan luas sebenarnya, sebab sudut-sudut di pembahasan ini tentang berkaitan dengan fanatisme, kerusakan-kerusakannya sangat banyak. Iya. Tapi kewajiban kita menjaga diri. Jangan sampai seorang itu fanatik kepada orang-orang tertentu. Iya, kepada orang-orang tertentu. Nah, Dan dari hikmah dari guru kami Syekh Mubil rahimahullahu taala, ya, beliau di dalam sejumlah hadis yang beliau bahas di buku-buku beliau, ya, sebagian dari murid-muridnya menulis kritikan, melemahkan sebagian hadis. Tapi subhanallah, beliau berlapang dada di dalam hal tersebut dan menerimanya. Ya. Dan ini dari hal yang indah yang kita lihat dari beliau, menjadi pendidikan agar supaya seorang itu, ya, dia mudah menerima kebenaran. Kalau apa? Kalau kebenaran itu datang, ya, dia tidak mengajak, beliau tidak menggambarkan dirinya sebagai orang yang paling ditokohkan. Dan itu sangat saya lihat sekali. Kalau terjadi pertemuan-pertemuan antara dai-dai ahli sunnah, ya, misalnya murid-murid beliau yang sudah memiliki pondok-pondok pesantren berkunjung ke Damaj, ya, biasanya ada cara ceramah kadang sampai 2 hari ceramah-ceramah tersebut. Dan Syekh Mubil rahimahullah tidak pernah memposisikan dirinya sebagai pemimpin, seakan-akan beliau adalah bagian dari mereka, sama bersama mereka. Ya. Dan ini sangat terkesan sekali pada orang yang melihatnya, pada orang yang melihatnya, dari gaya berbicara beliau, kemudian dari apa namanya posisi beliau dan seterusnya. Ya, walaupun dimaklumi bahwa semua yang berbicara itu adalah murid-murid beliau, adalah murid-murid beliau. Ya, dan ini pendidikan yang indah dari beliau. Beliau tidak pernah mengajari kita untuk ta'assub kepada siapapun. Iya. Untuk fanatik kepada siapapun. Nah, bahkan kadang pada sebagian muridnya, Syekh berucap sesuatu, iya, ada yang kadang membawakan pendapat yang lain. Beliau tidak mengingkarinya. Pada sebagian hal, beliau berkata, itu pendapat saya. Kalau memang ada yang berpendapat lain, saya tidak salahkan. Iya. Dalam sebagian pembahasan fikih. Nah, dan sekali lagi, ini dari pendidikan yang sangat baik dari Syekh rahimahullah. Nah, iya. Kemudian yang ke-9, kata Syekh rahimahullah, kata Syekh Salih Ibn Sa'ad As-Suhaimi hafizahullah, wujudu mundassina mimman yastadu fil ma'il akir bain atba'il anbiya'i wal mursalin. Iya. Sebab yang ke-9, adanya orang-orang yang menyusup. Adanya orang-orang yang menyusup ingin memancing di air yang keruh. Iya. Di tengah para pengikut Nabi dan Rasul. Jadi orang yang di tengah ahli sunnah kadang terjadi perselisihan. Kenapa? Karena ada penyusup-penyusup yang masuk di dalamnya. Orang-orang yang ingin memancing di air yang keruh. Oh, dilihat si fulan dengan si fulan, oh renggang, oh cocok ini, kita mancing saja. Iya, mancing. Jelas ya? Nah, dan di sini diperlukan hikmah yang lebih mendalam dari seorang dai. Karena yang seperti ini ada, terjadi di mana-mana. Iya. Ada orang-orang yang memang masuk sengaja ingin memecah belah dengan dakwah salafiyah. Kadang karena kejahilannya, kadang karena memang dia adalah ahli bidah yang sengaja masuk. Pura-pura bergaul bersama ikhwan, iya, orang-orang yang belajar untuk memalingkannya dari kebaikan. Iya. Untuk memalingkannya dari kebaikan. Dan ini mereka punya asalib, punya cara-cara. Di sini saya akan sebutkan ya beberapa bentuk dan cara-cara yang mereka lakukan. Hanya saja saya ingatkan bahwa keadaan adanya orang-orang yang menyusup mancing di air yang keruh ini adalah fenomena yang tidak bisa diingkari. Fenomena yang tidak bisa diingkari. Dan dari kebijaksanaan Syekh Mukbir rahimahullah, beliau sangat menjaga hal-hal yang seperti ini. Dan ini yang membuahkan kebaikan di dakwah beliau. Iya. Saya melihat pada beliau 2 kejadian. Ya. Yang selalu saya ingat. Selalu saya ingat dan saya berharap mengambil manfaat darinya. Iya. Kejadian yang pertama Beliau waktu itu dikunjungi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi bersama rombongan. Datang ke Damaj. Kemudian seperti biasa dari kebiasaan Syekh rahimahullah, beliau mempersilahkan tamu ya, berbicara, memberi nasihat, dan beliau juga ikut duduk. Ya. Beliau juga ikut duduk. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi waktu itu berbicara, tema pembahasannya 20 kritikan terhadap Sururia. Judulnya. Ya, beliau berbicara antara Maghrib dan Isya. Hanya saja kesimpulan beliau bahwa Muhammad Surur ini itu kafir keluar dari Islam dengan ucapan-ucapannya yang mengerikan. Ya, padahal Syekh Mukbil tidak mengkafirkan. Dan para ulama yang lain tidak ada yang mengkafirkan. Hanya saja beliau berpendapat bahwa orang ini dianggap apa? Kafir dengan ucapan itu. Maka di akhir ceramah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usami berkata, kalau guru kami Syekh Mukbil ada sanggahan atau ada kritikan, silakan ya Syekh berbicara kepada kita. Ya, apakah sekarang ini atau nanti setelah sholat isya insyaAllah. Ya. Syekh berada di belakang. Beliau diam. Karena beliau diam, muadzin pun qomat. Apa adzan kemudian qomat. Ya. Setelah sholat, orang-orang duduk menunggu. Kalau Syekh akan berdiri berbicara, tapi tidak, beliau langsung pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Iya. Sudah berlalu sehari atau dua hari, saya nggak ingat secara pasti. Yang jelas tamu semuanya sudah pulang. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah pulang, rombongan sudah pulang. Baru Syekh berbicara ke murid-muridnya. Iya. Saya kemarin memang sengaja tidak mau naik berbicara. Iya. Dan berkaitan tentang masalah Muhammad bin Sarur yang saya yakini dia tidak dikafirkan. Cukuplah dia sesat. Ya. Lebih sesat daripada khimar yang apa namanya? Tersesat. Kata Syekh. Tapi saya tidak mengkafirkannya. Dan saya sudah sampaikan kepada beliau. Saya kemarin sengaja tidak naik berbicara, kata beliau. Saya tidak ingin orang-orang itu terkesan bahwa di dalam dakwah kami ada perselisihan. Ya, perhatikannya dari hikmah. Dan bagaimana beliau menjaga. Ya. Dan ini dari hikmah Yamania. Hikmahnya orang-orang Yaman. Nah, rahimahullahu ta'ala. Wajar kalau Yaman itu sedemikian pesatnya dan berkembangnya dakwah salafiyah. Iya. Yang kedua, kejadian yang kedua, suatu hari ada orang yang telepon dari Yasir. Dia berkata, ya Syekh, di sini ada orang katanya ahli sunnah. Dia buat begini dan begini dan begini dan begini. Disebutkan kemungkaran-kemungkaran. Iya. Ya, seorang biasanya kalau sebut kemungkaran, oh itu mungkar, oh itu salah, begini dan begitu. Tapi Syekh tidak. Beliau bertanya, kamu siapa? Sebut namanya. Kata Syekh, kamu telepon lagi besok. Saya tanya dulu kepada kawan-kawan di AC, apa memang benar terjadi seperti itu atau tidak. Iya. Setelah itu beliau tanya, ternyata tidak ada kejadian seperti itu. Nah Syekh tunggu-tunggu teleponnya, tidak muncul lagi telepon tersebut. Iya. Karena memang ada orang-orang yang sengaja ingin apa? Ingin merusak dan ini harus diketahui. Dan Syekh kalau misalnya menjawab berbicara, ya, akan tersebar dari beliau nanti. Kalau sudah tersebar dari beliau, ini akan menjadi masalah baru. Jelas ya? Karena itu, hendaknya setiap orang itu melihat bahwa para ulama kita, ya, di dalam menjaga keutuhan kaum muslimin dan mengarahkan mereka kepada kebaikan, ya, mereka memikirkannya dengan sangat bijaksana. Selalu memperhatikannya. Mungkin perhatian mereka terhadap kebaikan umat melebihi perhatian mereka terhadap diri mereka sendiri. Iya. Baik. Kemudian yang terakhir di sini, Syekh Saleh As-Suhaimi mengingatkan bahwa yang terakhir ini, orang-orang yang masuk ini, menyusup ini, mereka punya cara-cara untuk memecah belah, membuat perselisihan. Di antara cara-cara mereka lakukan, kata beliau, taqwilu syakhs ma lam yaqul wa zulmuhu wal qaul alayhi bighairi ilm. Iya. Dia selalu menisbatkan ucapan kepada seseorang, ucapan yang tidak pernah diucapkan oleh orang itu. Iya. Ucapan yang tidak pernah diucapkan oleh orang tersebut, berbuat zalim kepadanya. berujak terhadapnya tanpa ilmu. Iya. Nah, dan ini banyak sekali. Sering ada orang yang berkata, menyampaikan, oh si ustadz ini berkata begitu. Iya. Padahal sang ustadz tidak pernah mengucapkannya. Tidak pernah mengucapkannya. Iya. Karena itu akan datang nanti. Syekh berkata, di masa ini, seorang kalau dapat berita, itu tidak cukup dia dengar, walaupun itu terpercaya. Dia harus dengar langsung dari orangnya. Nah, baru dia percaya. Saking banyaknya orang yang tadinya dipercaya ternyata bukan di, tidak boleh dipercaya. Ya. Nah, ini sudah terjadi pada beliau. Sudah terjadi pada beliau. Nah, masih ada orang-orang yang memperlakukan dia seperti itu. Beliau cerita ya, kita berjumpa. Belum lama ya, ketemu sama Syekh Shalih Suhaimi. Beliau cerita. Bahwa beliau ada pembahasan ya, bersama Syekh Robi dalam sebagian masalah. Surat-menyurat. Pembahasan ilmiah. Tapi dalam bentuk apa? Surat. Yang namanya surat rahasia tidak ada yang mengetahui kecuali orang yang disurati. Kok bisa bocor ke internet suratnya? Iya. Bocor ke internet, subhanallah. Maka Syekh waktu itu menyebutkan dua nama. Ya. Dua nama yang menjadi biang bocornya surat ini. Ini memang ada orang-orang yang seperti ini. Bentuknya. Ya. Masuk di dalam dakwah ingin merusak. Dia ingin apa? Ingin merusak. Kadang Masya Allah kelihatan semangat dia, ya, keseriusan dia belajar. Tapi dia tidak sadari dirinya bahwa dia merusak. Dia merusak. Dianggap bahwa dirinya membela kebenaran, tapi sebenarnya tidak membela kebenaran. Nah, kemudian yang kedua, waminha batrul kalam li hajatin fi nafsil mutakallim. Dan diantaranya adalah apa, memenggal ucapan. Jadi ada perkataan orang dipenggal yang diinginkan saja. Iya. Dipenggal yang diinginkan. Ya, agar supaya ditasywih ucapan orang tersebut. Iya. Dibuat jelek nama orang yang mengucapkannya. Hanya diambil satu kalimat saja. Padahal kalau kalimat itu diikutkan awalnya, disisipkan akhirnya, akan tampak bahwa kalimatnya indah, tidak ada masalah. Tapi karena diambil yang di tengah saja, ini yang merusak. Nah, ya. Nah, ini subhanallah ada juga di kalangan kita. Saya pikir dulu yang bikin seperti ini cuma ahlul bidah, ahlul ahwa, ya, orang-orang dari kalangan tasawuf yang tidak suka kepada salafin. Ya, mereka yang selalu munggal-munggal dari para ulama, sepotong kalimat, ya. Ternyata ada juga orang-orang yang ketika terjadi perselisihan antar dia dan orang lain, dia melakukan hal yang sama. Nah, dan inilah masalah sumber kerusakan. Kemudian yang ke berikutnya, dari bentuk berikutnya kata beliau, wa minha tahmilu qawlihi ma la yahtamil. Iya. Dan diantaranya dia arahkan ucapan seseorang itu apa yang sebenarnya ucapan itu tidak mungkin diarahkan ke sana. Tidak mungkin diarahkan ke sana. Iya. Ini sebenarnya banyak contoh-contohnya ya, cuma saya apa banyak meninggalkan percontohan sekarang. Sebab kalau saya beri contoh, sebagian orang kadang yang dia ingat contohnya saja, dia lupa kaidahnya. Dia lupa apa? Kaidahnya. Dan kadang di dalam percontohan itu, ya, sebagian orang tidak bisa memahaminya dengan baik. Nah, jadi kadang ada sebagian orang berucap, ya, diarahkan ucapannya kepada suatu makna, dianggap makna itu batil, tapi ucapan syekh tersebut atau orang tersebut, ya, sebenarnya tidak bisa diarahkan ke sana. Nah, kemudian yang keempat kata beliau, minha ilzam bima la yulzim, dan diantaranya adalah mengharuskan sesuatu apa yang tidak harus, apa yang tidak mesti. Iya. Sekarang ini kalau terjadi perselisihan, semua orang harus ikut, diharuskan ikut. Ini hal yang aneh ya, hal yang aneh. Ya, dulu alhamdulillah tidak ada masa fitnah Yaman di Indonesia berkaitan dengan masalah yang terjadi pada sebagian ulama kita. Ya. Ya itu masalah terjadi di tengah mereka. Biarkan terjadi aman. Apa urusannya di Indonesia? Apa urusannya di Indonesia? Namun sebagian orang, ya, sekarang ini, siapa yang tidak masuk di dalamnya, ini orang yang harus dikasih tanda tanya besar. Dikasih tanda tanya besar. Manhajnya tidak jelas. Abu-abu manhajnya. Ya. Yalah ya, dianggap apa? Abu-abu. Ya. Dan ini tidak benar. Salafi itu cuma satu. Tidak ada salafi abu-abu. Ya. Namakan salafiyah hanya orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, sebagian orang ada yang mengilzam masalah ini. Oh dia, masya Allah, dia bawakan dalil-dalil. Hah? Dia mengharuskan orang masuk di dalamnya. Di antara dalilnya, tidak boleh dia melihat kebatilan. Hah? Di antara dalilnya, ya, bahwa memang dulu, ya, di buku-buku akidah kadang diterangkan kebatilan, padahal kebatilan itu belum pernah didengar oleh sebagian orang. Dia bawakan dalil-dalil banyak. Tapi sebenarnya dalil-dalil semuanya bukan pada tempatnya. Ya, itu saja kuncinya tadi. Pandai membawakan dalil-dalil, tapi mereka tidak paham kaidah-kaidah ahli sunnah dalam permasalahan. Tidak mengerti maqasid syariah, maksud-maksud pensyariatan. Dan ini sebenarnya dari apa namanya? Sebab pokok ya, di sini tidak disebutkan oleh Syekh ya hafizahullahu taala, tapi ini kita pahami dari apa namanya? Nasihat beliau di tempat yang lain. Ya, dan ini juga nasihat dari para ulama kita. Di antara sebab pokok banyaknya terjadi perselisihan orang-orang yang tidak mengerti maqasid syariah, maksud-maksud pensyariatan itu apa? Ya. Maksud pensyariatan itu apa? Ya, kalau dia masuk membantah ahlul bidah, dia taunya membantah saja. Dia tidak tahu maksud membantah ahlul bidah itu apa. Tidak mengerti apa maksudnya. Karena tidak mengerti maksud, akhirnya keliru di dalam banyak hal. Terjadi kerusakan. Iya. Dan ini fikih terhadap maqasid syariah. Ini fikih yang sangat penting. Fikih yang sangat penting. Bahkan kemarin saya sudah sebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang yang mengerti yang halal, yang haram, yang baik, yang jelek, itu fikih. Tapi dia tidak sama bentuk fikihnya dengan orang yang mengerti maqasid syariah. Iya. Karena itu tidak halal seorang masuk di dalam fatwa memberi jawaban kalau dia tidak mengerti tentang maksud-maksud apa? Pensyariatan. Sebab dia nanti akan berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Iya. Di sinilah letaknya dan pentingnya seorang itu memahami tentang maqasid asy-syariah. Ya, ini fenomena sangat sangat tampak sekali ya, sampai guru kami Syekh Abdullah Al-Gudayyan rahimahullah, ya, beliau mengajarkan beberapa buku di Riyadh. Beliau mengajarkan buku Al-Muwafaqat karya Syafi'i. Beliau mengajarkan buku Al-Qawaidul Kubra karya Ibnu Abil Aiz. Ini tentang maqasid juga. Ini dua buku penting tentang maqasid asy-syariah. Dan di awal pelajaran dia ingatkan bahwa memang sengaja saya terangkan ini. Sudah banyak orang-orang doktor-doktor, penuntut-penuntut ilmu, karena tidak mengerti dengan baik tentang maqasid syariah, akhirnya banyak timpangan yang terjadi. Ya. Jadi ini fenomena, hendaknya diluruskan. Ya. Diluruskan dan diperbaiki. Nah, selesai sudah di sini menyebutkan, beliau menyebutkan 9 poin ya. Ya, dalam apa namanya? Hal-hal yang menyebabkan terjadinya perselisihan. Iya. Kemudian di akhir dari nasihat beliau, beliau berkata, wa qad nasya'at nasyi'atun muhimmatuhum, kata beliau telah muncul sekelompok orang yang pekerjaannya hanya satu, tahrish bainal masyayikh wa talabatil ilm, ashab al manhajil wahid, mengadu domba antara para ulama dan para penuntut ilmu, padahal orang-orang di atas satu manhaj, semuanya di atas manhaj salafi. Wa ighar sudurihim ba'dihim ala ba'd, dan memanas-manasi hati sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Ini ada yang seperti ini. Yang seperti ini ada yang kadang dia sengaja dan ada yang tidak disengaja. Ya, masya Allah, dia datang ke seorang ustaz, dia duduk, dapat cerita. Setelah itu datang ke ustaz yang diceritakan, dia cerita. Ya, cerita yang didengar pertama. Ustaz itu pun marah, akhirnya cerita juga. Kemudian ceritanya disambung kembali. Ya. Kau ustaz yang pertama, sudah. Akhirnya terjadi apa? Terjadi perselisihan. Iya. Ini ada orang-orang yang seperti ini. Kadang ada yang karena tidak punya etika saja. Iya. Kadang ada Masya Allah menelpon Ustaz. Ada yang ingin tanya. Ustaznya sudah menjawab. Oh Ustaz, tapi Ustaz Fulan kemarin jawabannya enggak seperti itu. Ya. Disebut Ustaz si Fulan. Ini bukan adab ya, dan etika. Seorang ketika bertanya, dia tanya kepada Ustaz, dia ingin tahu jawaban Ustaz itu. Ustaz itu saya yang dia tanya. Jangan dia sebut Ustaz yang lain. Iya. Jelas ya? Kalau dia terima jawabannya, alhamdulillah. Kalau tidak, tidak ada masalah. Nah. Itu memang tugas seorang yang memberikan jawaban. Iya. Dan para dai, para ustaz itu pekerjaannya hanya memberi jawaban, memberi keterangan, tidak mengikat orang. Iya. Tidak mengikat dengan suatu ketentuan hukum seperti hukum pengadilan dan semisalnya. Tidak. Iya. Kalau di pengadilan seorang dikatakan kamu dianggap kalah misalnya, atau dianggap salah, istrimu dianggap cerai, tidak bisa dia tolak hukum. Kan pengadilan. Ya. Tapi kalau seorang dai ditanya pertanyaan, dia sampaikan dengan dalil, ya. Maka jawabannya tersebut dalilnya yang mengikat, bukan dia yang mengikat. Ya. Sampaikan jawabannya dengan dalil, dia tidak ikuti, itu antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau dia tidak ikuti, sama ustaz tidak ada hak untuk apa? Untuk berbuat sesuatu. Karena orang ini mungkin saja dia tidak ikut fatwa tersebut. Ya, dia tidak ikut jawabannya karena dia sudah bertanya kepada siapa? Kepada ustaz yang lainnya atau alim yang lainnya, atau mungkin dia tidak lakukan karena dia ada udzur tertentu, dia tidak mampu melakukannya. Iya. Makanya harus berbaik sangka. Dan di masa ini kadang seorang dai itu overacting. Ya, terlalu banyak profesinya. Dia sudah dai, dia juga hakim, ya, pengadilan. Ya, bahkan ada yang sudah menjadi gubernur, bahkan ada yang menjadi presiden. Ya. Dari ucapan-ucapannya. So, kalimat-kalimat itu dilihat siapa yang mengucapkan. Dia kedudukannya sebagai apa dalam ucapannya tersebut. Ya. Maka apabila seorang mengetahui tugas dan kadar dirinya masing-masing, ini akan menjadi indah insyaallah taala. Iya. Kemudian di antara sebab juga, atau di antara pekerjaan sebagian orang yang disinggung oleh Syekh di sini, ini beliau cerita fenomena yang terjadi, taqammusu al-ilm. Iya. Ada orang yang hanya bergantung-gantung saja di kalangan para ulama. Kadang dia pergi kepada sebagian ulama, kemudian ya, dia tanya kepada si alim. Datang kepada ulama, dia tanya, si fulan berbuat begini dan begini dan begini, begini, kasih data. Nah, maka Syekh ini karena ditanya, karena dianggap orang yang datang terpercaya, beliau menjawab dengan jawaban. Iya. Beliau menjawab dengan jawaban. Akhirnya jawaban ini pun ya, disampaikan kepada orang yang ditanyakan, dan terjadi apa? Perselisihan. Karena itu di sini Syekh ingatkan, ma'annahu yajibu at-tahri min haula'i alladziina yudda'a 'annahum thiqat. Ya, bahkan wajib untuk hati-hati mendetailkan pada mereka yang dianggap bahwa mereka terpercaya. Wa yudda annahum udul, dianggap mereka adil. Wa yudda annahum syuhudullah fi ardihi, ya, dianggap mereka adalah saksi-saksi di atas muka bumi. Wa hum mardhal qulub, padahal mereka orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Nah, baik. Jadi ini sebagian dari nasihat beliau. Hafizahullah taala, saya tidak bisa membaca seluruhnya. Waktu membatasi kita sudah masuk jam 12 siang. Ya, dan saya tutup pembahasan ini dengan mengingatkan bahwa seorang di dalam beragama dia ada kewajiban untuk selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mewujudkan makna ubudiyah di dalam kehidupannya, makna penghambaan. Iya. Dan hendaknya setiap orang itu berhati-hati, jangan menjadi sebab manusia berselisih. Apakah dalam bentuk dia menukilkan, menyampaikan, iya, memfasilitasi, maupun yang lainnya, jangan menjadi sebab perselisihan. So, kalau terjadi kejelekan di belakangnya, dia pasti menanggung bagian dari dosanya. Pasti menanggung bagian dari dosanya. Iya. Sebab orang yang menjadi sebab terjadinya dosa, dia juga menanggung hal itu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'ana Allahu man la'ana walidayhi." Ya, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Rasulullah, bagaimana mungkin ada orang yang melaknat kedua orang tuanya?" Maka Nabi berkata, "Dia mencela kedua orang tua orang lain, orang itu balik mencela kedua orang tuanya." Maka dia dianggap apa? Melaknat kedua orang tuanya. Karena itu hati-hati. Jangan menjadi sebab seseorang terjadinya kejelekan. Nah, hendaknya setiap hamba itu ya menjadi orang-orang yang bersemangat terjadinya kebaikan dan mendapatkan kebaikan dimanapun dia berada. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan, nasihat dan kaidah dalam kehidupan. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Perhatikan ini. Semangat. Raih apa yang bermanfaat. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan kamu merasa lemah. Iya. Itu saja yang dikerjakan oleh seorang hamba. Dan juga saya ingatkan di sini dengan sebuah hadis yang agung. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dihasankan hadisnya oleh Syekh Al-Albani dan selainnya. Dari sahabat yang bernama Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, man najah?" Saya berkata, "Wahai Rasulullah, apakah jalan keselamatan?" Ya, perhatikan ya. Pertanyaan sahabat ini. Ya. Apa jalan keselamatan? Memang ingin selamat, pertanyaan mereka. Dan ini pertanyaan-pertanyaan sahabat banyak sekali. Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara masuk surga? Ya Rasulullah, apa yang mendekatkan saya ke surga yang menjauhkan dari neraka?" Itu pertanyaan para sahabat. Ya. Dan ini pertanyaan-pertanyaan para sahabat ini kalau dibandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan kita, jauh sekali perbedaannya. Kalau pertanyaan-pertanyaan kita, "Oh, kemarin ada apa di sana? Hah? Apa lagi yang dibicarakan? Ya. Memang Ustaz Fulan ada apa? Hah?" Pertanyaan subhanallah tidak menggambarkan ya, adanya kesadaran. Apa tujuan penciptaannya di muka bumi ini? Tidak berkait dengan hakikat dirinya sebagai seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ya. Pertanyaan Uqbah bin Amir, "Man najah?" Apa jalan keselamatan? Nabi menjawab, "Amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituka wabki ala khati'atik." Kata beliau, "Tahanlah lisan engkau." Iya. "Hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu." Tiga jalan keselamatan. Menahan lisan. Iya. Dan lisan ini sangat berbahaya sekali. Satu kalimat kadang bisa menyeret seorang hamba ke dalam kehancuran. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Inna ar-rajula la yatakallamu bi kalimatin la yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada ma baina al-maghribi ma baina al-maghribi wal masyriq." Seorang lelaki kadang berbicara dengan satu kalimat tidak dia perjelas, maka kalimat ini menyeret dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Waliyadzubillah. Satu kalimat. Ya. Sekarang kalimat dibicara melalui kawan ini. Ini sudah diancam ya. Apalagi kalau kalimat tersebut sampai ke pelosok dunia. Ya. Saya enggak bisa membayangkan orang-orang yang menulis di internet itu membuat kerusakan. Ya. Betapa banyak dosa yang mereka dapatkan. Coba pilih kerusakannya sampai ke mana? Ke ujung dunia. Iya. Dan ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. "Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah seorang lelaki berbicara dengan satu kalimat dari kalimat yang dimurkai oleh Allah, dia tidak pernah menyangka kalimat itu sampai sedemikian jauhnya, maka akan dicatat untuknya kemurkaan Allah hingga hari kiamat. Iya, dengan satu kalimat. Karena itu hati-hati dengan satu kalimat ini. Maka jalan keselamatan, amsik alaika lisanak, jagalah lisanmu, bertutur kata yang indah, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, hindari perbuatan ghibah, namimah, ya, berbicara dengan hal yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, kata beliau, waliyasa'ka baituka, hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu, menjadi lapang. Ya, dia senang di rumah, qanaah, banyak beribadah. Itu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, wa baki ala khati'ati, tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Ya. Sebab sebagian orang dia hanya pandai mengkritik orang lain. Dia enggak pandai mengoreksi dirinya sendiri. Ya. Kalau dalam hadis Nabi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, ya, ada hadis Nabi berkata, seorang kadang melihat titik kecil dari cacat di mata saudaranya, tapi titik besar cacat di matanya tidak bisa dia lihat. Iya. Kalau orang Indonesia bilang, ya, semut di seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Ini keadaannya pada sebagian orang. Kalau dia banyak menangis dirinya sendiri, itu akan lebih indah baginya. Baik. Waktu sholat duhur telah masuk, saya nggak tahu ini ada pertanyaan ya. Mungkin kita, bala duhur bisa? Ya sudah nggak apa-apa, kita jawab bala duhur insyaallah. Ya, baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini untuk sholat duhur. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.